Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd wa dhan man yaqra hadith yang mau baca hadith wa an abi abdillah an nu'man ibn bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas kama taqassudu hadhi faqad istabara ali dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi subhati waqa'a min al harami karra'i ya'a hawla al khima yusiku an yarta'a fihi wa inna likulli مالك وإن ألا وإن لكل مالك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا محارمه ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ala wa hiya qalbu rawahu al-Bukhari wa Muslim. An Abi Rufayyah Amir ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wal a'immati al-muslimin wa 'ammatihim rawahu al-Muslim. Ya. Sant. Ada yang lain? Fadhal. Yang lain yang sudah siap? Fadhal. Abdullah bin Umar. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيتي وصوم رمضان سنت ده yang lain. Fadhlan. Ada lagi yang sudah siap? Merujuk hadis 19 dan 20. Fadhlan. Hadis yang pertama asarah hadis 19 an Abil Abbas ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ulam inni muallimuka bika inni muallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law istama'at ala ayyadurruka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffat suhufu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ikhfadillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fi rakhai ya'rifka fi sibdati wa'lam anna ma'al wa'lam anna ma'akta'aka lam yakul liu sibaka wa ma asabaka lam yakul liu kiaka wa lam anna nasra ma'asabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri usra wa hadithun isruna an Abil Mas'udin Uqbata bin Amrin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin mubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita rawahu Bukhari. Hai santai. Ada lagi? Dapat tiga. Cukup untuk pembuka ya. Kalau ada lagi teman-teman. Ada yang lain. Baik, kita lanjut ke hadis yang ke-23. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يحيى بن شرف رحمه الله أبو زكريا أن أبي مالك الحارثي بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nanti dalam baca enggak semua Rasulullah ya, enggak semua rasul, ada rasulah, ada rasuli, itu diperhatikan. Ya, seperti sami'tun nabiyya. Enggak sami'tun nabiyyu. Ya. Itu sami'tu rasulullah, tidak rasulullah. Harakatnya. Ya. Itu diperhatikan. Atau annan nabiyya, enggak annan nabiyyu. Anin nabiyyi ar-rasulillah. Jadi perhatikan, jadi enggak semua lu lamnya ada la ada li ya. Itu dalam menghafal sehingga diupayakan ketika kita hendak menghafal dibaca dengan lancar dan benar. Baik. Biar enggak keliru. Itu diupayakan. Ya, sampai benar terus dibolak-balik dibaca aja dengan lihat. Ya. Sampai benar. Kemudian insyaallah kalau diulang kali mungkin sampai puluhan atau ratusan nempel nanti. Baik. Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani. At-tu dengan bukan at-ta, ya bukan dengan fathah tapi dengan dhamma. At-tu bukan at-tahur tapi at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ardi. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun والصبر رياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Kalau muslim enggak rawahul muslim ya. Beda dengan Bukhari. Kalau Bukhari ya rawahul Bukhari dalamnya. Jadi kalau muslim rawahu muslimun, jangan rawahul muslim. Muslim enggak ada alif lamnya. Dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tuhuru syatrul imani. Bersuci itu sebagian dari iman. Setengah dari iman. tuhur. Ini bersuci perbuatannya. Baik. Seperti wudu itu at-tuhur. Bukan at-tahar. Baik. Atau at-tahur. Kalau at-tahur suci. Ya. Sehingga antum kalau mendoakan kan apabila ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tahurun bukan tuhurun. Ya. Semoga sebagai pensuci, pembersih. Tapi kalau tuhur perbuatannya, perbuatan bersuci baik itu dari najis kecil ataupun dari najis yang besar, ya, demikian pula dari kotoran-kotoran biasa, maka itu merupakan syatrul iman, setengah dari keimanan. Baik. Karena seorang muslim tentunya senantiasa berupaya untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam kotoran, apalagi najis. Baik. Apalagi najis. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tawwabin, banyak bertaubat dan banyak mensucikan diri. Ya. Baik dari kotoran akhdar, kazurat ataupun anjas, dari najis-najis yang kecil ataupun yang besar. Tanya. Berbeda dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin mereka tidak tersifati karena mereka memang orang-orang yang mengotori diri. Innamal musyrikuna najasun. Ya. Allah SWT sungguhnya musyrik itu najis. Ya, kenapa? Karena tidak ada upaya dari mereka untuk mensucikan diri. Tapi kaum muslimin berupaya. Ya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Kenapa? Karena hal itu adalah syatrul iman, sebagian dari iman. Baik. Pahalanya sebagian dari iman. Sebagian ada yang mengatakan sebagian dari salat. Ya. Karena iman adalah dalam lafaz yang lain disebutkan maknanya salat. Ya. Sehingga bersuci sebagian dari salat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Surat Al-Baqarah Allah firmankan Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat dalam ayat tersebut. Sehingga ada yang membawakan dari para ulama makna syatrul iman ay syatrus salat, setengah salat. Baik, dari tafsirannya. Ya, sehingga kembali secara lafaz bahasanya bersuci, perbuatan seorang bersuci itu adalah pahalanya setelah setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Karena agungnya kalimat ini. Iya. Bukan kalimat sepele. Iya, ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Sehingga kata Rasul, tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan. Ya, apalagi jikalau dilengkapi dengan kalimat lain, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim, sama itu mengandung pujian dan pensucian terhadap Allah SWT, ya, sebagai kalimatan, ya, habibatan ila rahman, khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, ya, dua kalimat yang dicintai oleh Allah SWT ar-rahman, ringan diucapkan, berat ditimbangan, ya, itu mengandung tahmid, pujian kepada Allah SWT. Baik. Mengandung penyandaran. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapati, apa yang kita rasakan, hal itu lillah. Ya, milik Allah. Iya kan? Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan. Ya, bukan karena kita rajin semata minum obat atau herbal. Alhamdulillah. Kita diberikan kesempatan, waktu. Alhamdulillah. Kita diberikan istri. Alhamdulillah kita diberikan anak. Alhamdulillah kita diberikan rezeki, harta dan yang lainnya. Itu semua adalah bentuk penyandaran kepada Allah SWT. Sehingga keutamaannya besar. Tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ardi. Demikian pula tidak kalah besarnya pula keutamaannya, pahalanya, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Dua kalimat ini tamla'ani akan memenuhi atau memenuhi ma baina samai wa ardi, di antara langit dan bumi. Ya, langit dan bumi terpenuhi keutamaannya yaitu dengan kita membaca kalimat ini. Ya, seorang akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kalimat-kalimat zikir yang seorang muslim tentunya akan terus berupaya. Karena Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Terus menerus. Ingat Allah Subhanahu wa taala dengan sering, dengan banyak. Baik. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil ghadati wal asal atau bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafirin. Allah Subhanahu wa taala wa dzkur rabbaka, ingat Rabbmu. Ya, berzikir, mengingat Rabbmu. Ingatlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadarruan dengan ketundukan, wa khifatan ya, dengan penuh rasa takut. Dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Ya. Ini sebagai zikir-zikir yang lirih. Zikir-zikir yang santai. Baik. Mungkin ketika berjalan, ketika berdiri, ya, ketika duduk dan aktivitas yang lain. Baik, di pagi hari atau di sore hari, wala takunul ghafirin kata Allah. Jangan kalian bersama orang-orang yang lalai, yang lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kalah dengan wali songo. Mana-mana komat kami itu ya. Kalau benar. Mulut ya. Ya. Tuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan zikir ya sangat banyak sekali. Wa a'zamuha al-jannah, dan keutamaannya surga Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirina Allah katsira wa dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Ya, sehingga jangan diremehkan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik seperti yang dicontohkan dalam kalimat ini. Atau dalam hadis ini. Qala was-salatu nurun. Dan salat adalah cahaya. Ya, cahaya yang akan menerangi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surah Al-Ankabut, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga sebagai cahaya, penerang, pelita yang akan menerangi kita dari perkara-perkara yang keji dan mungkar. Oh tahu, itu keji, mungkar. Dengan sholat itu Allah SWT akan jadikan tameng untuk kita menghindar dari perkara yang keji dan yang mungkar. Sehingga disebut as-salatu nurun, cahaya. Ada pula yang menafsirkan sholat adalah cahaya karena akan bercahaya pelakunya, ya, orangnya nanti di akhirat. Baik. Sebagai nanti mengetahui dalam hadis yang sudah kita lewati, setiap anggota wudu kita ya, bercahaya nanti di akhirat. Baik. Dan orang yang berwudu tadi orang yang sholat ya, mereka bercahaya. Demikian pula wajahnya ya, segar, berseri di dunia ya, sehingga itu bedakan dengan orang-orang yang gak sholat di dunia ya. Meskipun dia putih murm ya, atau istilahnya enggak segar. Baik. Apalagi hitam semakin pekat. Iya. Untuk melihat mungkin obat-obat orang-orang Kristen kata mereka. Iya. Hitam kenapa? Tambah pekat. Karena enggak pernah sholat. Baik. Itu di dunia pun terlihat, terbedakan orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Baik. Was-shadaqatu burhanun. Demikian pula shadaqah adalah burhan, bukti ya. Kenapa shadaqah disebut bukti? Karena burhan ala sidqi imani sahibihi, sebagai bukti menunjukkan kejujuran orangnya, orang yang bersedekah tersebut. Kenapa? Karena wa uhdiratil anfusus syuhha. Kata Allah SWT di surat An-Nisa, asal jiwa itu kikir. Ya. Tetapi ketika kita berupaya memerangi jiwa untuk sedekah, untuk mengeluarkan harta kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka itu sebagai bukti keimanan dia. Ya. Seperti yang dekat ini, umpamanya. Seseorang mampu punya berkurban. Dan tidak ada kebutuhan lain. Beda ya. Kalau antum punya kebutuhan lain beda. Ya, mungkin butuh beli ini, beli itu, dan sifatnya daruri. Sifatnya darurat. Mau tidak mau. Harus ada. Itu beda. Tapi kalau tidak ada kebutuhan yang darurat, kita mampu. Ya. Kemudian kita bisa mengedepankan perintah atau anjuran Allah SWT, itu menunjukkan kejujuran. Ya. Sebagai bukti keimanan dia. Karena sedekah, nafkah, dan yang lain. Ketika kita mengeluarkan harta, ya, inginnya kan kita uang segitu ya buat beli anu, minimal 2 juta atau 2.500.000 ya, 3 juta atau ya, beli motor second atau beli mungkin beli kulkas, ya, beli AC dan yang lainnya. Jadi hawa nafsu kita itu banyak, pelit, kikir. Bahkan sebagian orang untuk dirinya sendiri pelit, kikir. Ya. Untuk beli baju buat dirinya saja masih pikir-pikir uang segitu. Atau beli obat, ya, masih pikir-pikir. Atau yang lainnya, yang hal itu menyangkut dirinya sendiri. Terkadang seorang kikir. Bagaimana dengan yang lain? Ya. Sehingga as-sadaqah itu burhan. Sadaqah itu bukti yang menunjukkan kejujuran pelakunya. Ya. Karena berat tadi untuk kita mengeluarkan harta itu berat. Tapi karena asal jiwa kita. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan untuk kita senantiasa memerangi jiwa yang kikir ini. Ya. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta wa taqa, suka memberi, bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan pahala surga, adanya surga, maka fasanu yasiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan menuju jalan kemudahan, itu jalan surga. Kuncinya tadi a'ta wa taqa, dia suka memberi dan juga bertakwa. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, yang kikir, ya, enggan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang yang seperti ini, apalagi ditambah wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala surga, adanya surga, fasanu yasiruhu lil usra. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mudahkan menuju jalan kesulitan, yaitu menuju jalan neraka. Baik. Utamanya. Dan sifat menahan diri atau kikir ini sifatnya orang-orang munafikin. Ya. Orang-orang munafiqun wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Tidaklah salat melainkan mereka malas. Dan tidaklah mereka berinfak melainkan benci sebenarnya. Ya, cuman karena orang munafik itu biasa cari muka. Sebenarnya mereka benci untuk mengeluarkan hartanya. Tapi pertama karena faktor untuk menjaga darah mereka supaya tidak diperangi oleh kaum muslimin, dan yang kedua karena faktor riya. Itu orang-orang munafik pun. Sehingga sifat ini hanya ada pada orang beriman. Was-sabru diyaun. Dan sabar merupakan dia cahaya pula. Pelita, ya, sabar melakukan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar terhadap takdir Allah SWT, maka itu cahaya bagi dia, petunjuk yang Allah SWT akan jadikan dengan kesabarannya dia mendapatkan hidayah Allah SWT. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka, dan Al-Qur'an adalah hujjatun laka, sebagai hujjah bagimu. Al-Qur'an adalah sebagai hujjah bagimu, yaitu sebagai pahala bagimu. Engkau akan mendapatkan pahala dengan Al-Qur'an ketika engkau membacanya dan mengamalkannya. Ya. Maka Al-Qur'an sebagai hujjah laka ketika engkau membaca dan mengamalkan isinya. Jadi, sebagai bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada engkau kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi engkau kelak di hari kiamat. Baik. Dan Al-Qur'an pula hujjatun laka, sebagai pahala bagi engkau yang akan mendudukkan engkau di kedudukan yang tertinggi. Iqra wartaqi. Ya, iqra warattil wartaqi. Baca dengan tertib. Terus baca fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukan engkau di sisi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ayat terakhir yang kau baca. Di ayat terakhir yang kau baca. Sejauh mana kita membaca? Terus, ya, semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Al-Quran hujjatun lak. Sehingga hati-hati, jangan sampai Al-Quran hujjatun alik atau alika, ya, sebagai penyebab petaka bagimu. Alik, ya, Al-Quran berhujjah kepadamu, ya, bukan untukmu, tapi kepadamu, sebagai bukti, sebagai syahid yang akan bersaksi si Allah SWT. Jauhnya kita dari membacanya, jauhnya kita dari mengamalkannya. Ya. Maka Al-Quran sebagai hujjah alaika, yang akan menyebabkan kau binasa karena menjauh darinya. Ya. Sehingga kau tidak mendapatkan hidayah Allah SWT. Karena Al-Quran sebagai hidayah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran akan menunjukkan pada jalan yang lurus. Tapi ketika dia jauh dari Al-Quran, maka dia akan menjauh pula dari hidayah Allah SWT. Kullun nasi yagdu. Setiap manusia yagdu. Yagdu yaitu pergi di pagi hari, pulang di sore hari. Ya. Gudu. Ya. Setiap manusia yagdu, pergi di pagi hari, pergi pagi, pulang sore. Seperti apa jenis manusia yang pergi pagi, pulang sore? Jenisnya ada dua. Fabai'un nafsahu famu'tiquha. Ada orang yang menjual dirinya, ya, menjual dirinya kepada Allah SWT. Tanya. Famu'tiquha, sehingga dia membebaskan dirinya dari azab Allah. Ya, dia jual dirinya. Artinya dia berupaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT dengan dirinya. Iya. Seperti dia pergi pagi pulang sore mungkin untuk mencari nafkah buat dia dan keluarganya, ya, mencari nafkah untuk beribadah kepada Allah SWT supaya kuat. Ya. Tadi dia pergi pagi pulang sore untuk mengumpulkan uang buat kurban, ini taat, ya, atau buat umroh, buat haji, ya, atau buat ketaatan yang lain. Pergi pagi pulang sorenya bermanfaat, ya. Untuk apa? Mu'tiquha, untuk membebaskan dirinya dari azab Allah SWT. Dia jual dirinya, dia berupaya untuk mencapaikan dirinya, tetapi capainya ini bernilai di sisi Allah SWT. Baik. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah firmankan di surat Taubah, Allah SWT membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Ya, ketaatan yang mereka lakukan oleh jiwanya seperti ibadah badaniyah. Ya, jiwa kita ibadah badaniyah, sholat, ya, ataupun haji itu ibadah badaniyah, ataupun yang lain. yang dilakukan oleh badan dan itu adalah ternilai taat, maka ibadah badaniyah. Allah beli itu semua. Ya. Dan juga ibadah maliyah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, harta mereka, harta yang mereka keluarkan. Dengan apa Allah beli? Dengan apa Allah tukar? Ya karena yang namanya beli itu jual beli bukan hanya uang dengan uang, bukan berarti sholat kita, puasa kita Allah beli dengan uang nih, tidak. Tapi yang namanya jual beli adalah termasuk tukar menukar. Ya. Sehingga apa ketaatan yang kita lakukan ini, baik itu ibadah badaniyah atau maliyah, bi anna lahumul jannah. Allah berikan yaitu bagi mereka surga. Baik. Itu orang-orang yang fabaiun nafsahu wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Surat Al-Baqarah juga Allah SWT firmankan, sebagian manusia ada yang menjual dirinya ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Iya. Dia buat dirinya capek. Capek dalam bekerja, capek dalam beribadah, capek dalam ta'awun, capek dalam yang lainnya dari ketaatan kepada Allah SWT. Untuk apa capeknya? Ibtigha'a mardatillah, mengharap wajah Allah SWT, keridhaan Allah SWT. Maka yang seperti ini famu'tiquha, berupaya membebaskan dirinya dari adab Allah. Jenis yang kedua, orang yang pergi pagi pulang sore dan dia jual dirinya, aw mubiquha, ternyata untuk membinasakan dirinya. Dia jual dirinya, harga dirinya untuk kebinasaan, bukan untuk keselamatan. Iya. Semata-mata pergi pagi pulang sore demi dunia. Baik. Ya, demi dunia. Karena pengen ini, pengen itu, dari dunia saja. Yang enggak ada nilai ibadahnya. Baik. Makanya seperti ini mubiquha, ya, membinasakan dirinya saja. Ya dan billah. Ya. Kita mohon tentunya untuk tergolong yang pertama. Ya, sehingga kembali kita periksa pergi pagi pulang sore kita dari rumah-rumah kita. Ya, niatkan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah SWT. Yang cuma ngejar lemburan. Ya. Lemburan besar lumayan. Ya. Niatkan tadi lemburan-lemburan yang ada, ya, untuk supaya kita lebih kuat dalam beribadah kepada Allah. Istri kita, ya, anak kita, ya, bisa bayar buat pondok, ya, tidak terbengkalai, gitu. Pendidikan anak-anak kita pun terpenuhi. Itu adalah nilai ibadah di sisi Allah SWT. Rawahu Muslimun. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca keterangan lafaz atau kita mengulang tadi kita terjemahkan secara global. Adapun makna al-kalimah, makna perkata, di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman bi dhammi ta. Di sini dengan didhamahkan ta-nya, tuhur, at-tuhur, yakni at-taharah, maknanya taharah, bersuci. Kemudian syatrul iman ay nisfahu, setengah. Bersuci itu setengah dari iman. Tadi ada yang menafsirkan setengah dari salat. Kenapa dikatakan bahwasanya bersuci itu setengah dari iman? Kata Syekh, wa dzalika annal iman takhalli wa tahalli. Jadi iman itu dibangun di atas dua perkara. Ya. Dibangun di atas takhalli dengan kho, dan yang kedua tahalli dengan ha. Itu iman ditopang oleh dua ini, takhalli wa tahalli. Apa itu takhalli dengan kho? Amma takhalli fahuwa atakhalli minal isyrak. Takhalli maknanya kosong, iya, luput, terhindarkan, sehingga terkosongkan dari kesyirikan. Yang namanya iman kosong dari kesyirikan, tidak ada kesyirikan. Lianna syirka billahi najasatun, karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala najis. Najis aqidiyah. Aqidah. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah firmankan tadi di surat At-Taubah, innamal musyrikuuna najasun. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, sehingga tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Ya. Tidak boleh kenajisannya kaum musyrikin. Oleh hada artinya tidak boleh untuk mereka tawaf di Baitullah lagi. Ya. Yang dahulunya mereka tawaf di sana. Bahkan mereka tawaf dengan telanjang. Ya, di Baitullah. Falihada kana tuhur syatrul iman, sehingga dengan inilah penyebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya bersuci termasuk sebagian dari iman. Wa qila inna ma'nahu anna tuhur lis-salah syatrul iman. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya maknanya tuhur ini bersuci untuk salat sebagian dari iman. Li'anna salata imanun. Karena salat adalah keimanan pula. Ya, salat adalah keimanan, perintah Allah yang diyakini. Ya. Wala tatimmu illa bitthuhur. Sehingga salat tidak akan sempurna kecuali dengan bersuci. Lakinnal ma'nal awal ahsan wa am. Tapi makna yang pertama lebih baik dan lebih umum. Apa makna yang pertama? Bersuci itu setengah dari iman, bukan dari salat. Ya, meskipun ada yang mengatakan setengah dari salat. Karena lebih umum, ya. Yang namanya setengah dari keimanan, ya iman itu mencakup salat, mencakup zakat, seluruh ibadah itu termasuk dari iman. Walhamdulillah yatamla'ul mizan, dan alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat yang singkat ini, yang mudah, yang ringan. Yakni maksudnya kata Syekh, wasafallahu ta'ala bil mahamidi wal kamalati adzatiyah, aw wasafallahu ta'ala bil mahamidi wal kamalati adzatiyati wal fi'liyati tamla'ul mizan. Tersifatinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian dan kesempurnaan-kesempurnaan yang menyangkut zat Allah Subhanahu wa ta'ala serta perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah sempurna, terpuji, tidak ada celah, cacat sedikit pun. Demikian pula perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji dan sempurna, tidak ada kekurangan dan cacat sedikit pun dari berbagai macam sisi. Maka ini semua tamla'ul mizan, ya, memenuhi timbangan. Kenapa? Karena dia berupaya untuk mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian dan perkara-perkara yang sempurna, baik itu mencakup zat Allah ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenuhi yaitu mizanul a'mal, timbangan amalan-amalan. Li'annaha 'azimatun 'indallahi 'azza wa jall, karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung di sisi Allah 'azza wa jall. Oleh hada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi alaihi wasallam mengatakan, yang kita nukilkan tadi, kalimatani habibatani lirrahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Ini mencakup persifatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang terpuji dan mulia serta sempurna. Ya. Kita yakini Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati zat-Nya dan perbuatannya dengan sifat yang terpuji dan mulia. Tidak ada celah. Ya. Sehingga bukan termasuk orang-orang yang mencela zat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti makna dari hadithiyah ini. Kemudian udhakiru nafsi wa iyyakum, saya ingatkan diri anda pribadi dan antum semua, kalau seandainya pemerintah sudah menetapkan di malam ini, besok 1 Dzulhijjah, sudah ada yang dapat berita besok 1 Dzulhijjah sudah baik, berarti ada amalan-amalan besar yang kita hadapi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pertama, terkhusus bagi ikhwah-ikhwah yang mau berkurban ya, mau menyembelih, ya, di sana ada adab yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-ashara falyumsikanna 'an asy-sya'ri wal-adhafir. Ya. Ketika dia memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka yang hendak berkurban, ya, dia untuk menahan diri tidak memotong rambut atau tidak memotong kukunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan apa hikmahnya, tetapi para ulama menyebutkan karena serupa dengan yang berhaji di sana. Yang berhaji pun di sana dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, ya, mereka tidak memotong rambut dan kuku. Mereka nanti tahallulnya setelah selesai. Iya. Tanggal 10. Tapi tahallul. Jadi tanggal 10 lah tahallul, itu memotong rambut dan kuku, sehingga yang lainnya di luar itu yang tidak melakukan manasik haji diserupakan, ya, jangan memotong rambut dan juga memotong kuku. Baik. Dan ini khusus hukumnya bagi yang mau menyembelih. Kalau di sini dalam hal ini umpamanya, kalau yang mau menyembelihnya suami dan itu pahalanya untuk satu keluarga, maka suami saja, ya, tidak disyariatkan istri dan anak-anaknya, ya, untuk tidak memotong, boleh, tapi suaminya saja. Atau mungkin niatnya di keluarga tersebut istrinya, atas nama istrinya, maka yang atas nama tersebut saja, si istri saja yang menahan diri tidak memotong rambut ataupun kuku. Adapun suami dan yang lainnya, boleh, baik, tidak terbebani. Difahami, ini khusus bagi al-mudahi, orang yang hendak menyembelih, yang hendak berkurban, dijaga. Kemudian amalan yang umum, baik itu untuk yang menyembelih ataupun yang tidak menyembelih, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Ibn Abbas, Sahih Bukhari dan yang lainnya, "Ma min ayyamin al-a'malu salihu fihi khairun wa ahabbu ila Allah min hadzal 'ashr." Qalu, "Wa ma jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa man jahada bi nafsihi wa malihi aw man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang paling terbaik dan paling dicintai Allah SWT dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jadi amalan-amalan yang terbaik dan paling dicintai Allah SWT yaitu di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu amalan yang khairun wa ahabbu ilallah, terbaik dan paling dicintai Allah SWT. Tanya. Salat yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bagus yang mana? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bagus mana? Salat. Bagus salat itu. Bagus yang mana? Lebih bagus yang mana? Nah, gitu. Kalau bagus sih semuanya bagus. Lebih bagus yang mana? Lebih baik yang mana? Karena tadi kata Rasulullah ada kalimat khairun, lebih bagus, lebih baik. Maka lebih baik, lebih bagus yang mana? 10 hari dilakukan di awal Dzulhijjah atau di akhir Ramadan? Mana kok? Ramadhan. Kenapa lain? Hah? Berarti antum ikut Pak Kadus 10 hari terakhir Ramadhan lebih baik. Sepakat? Dan yang melisihi? Lebih baik dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik. Baik. Yang lain? Ikut yang mana? Ada dua pendapat. Ikut yang mana? Itu tanazzatu bi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, kata Allah. Maka kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembalikan. Ya, supaya ada jalan keluar. Maka ketika kita kembalikan kepada Sunnah, ada jalannya. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah tadi sebutkan, al-amalu salihu khairun wa ahabbu, lebih baik. Maka sholat yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik timbang sholat yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedekah di 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan, lebih baik yang mana? Lebih baik yang pertama atau yang kedua? Yang mana? Sudah dapat kuncinya tadi. Jangan bingung. Lebih baik yang mana? 10 hari pertama Dzulhijjah, itu yang pertama. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua di 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan, lebih baik yang mana? Pertama atau kedua? Pertama. Karena khairun wa ahabbu ila Allah. Ya. Terbaik dan juga lebih Allah cintai ketimbang yang lain. Baik. Ya, apa saja ketaatan? Nih. Ya. Kecuali apa? Kecuali apa? Siapa yang perhatian? Kecuali apa? Kecualinya bukan kecuali hadis. Nanti hadis ada lagi. Ini sebelum masuk ke hadis ada lagi pengecualiannya. Kecuali apa? Dan hal itu bukan berarti bisa serta-merta ujug-ujug dadakan dia 10 hari dan mulai besok terus sholat terus, semuanya berbakti terus, sedekah terus. Itu semua kan butuh latihan ya. Kalau enggak terlatih ya tetap aja dia sulit untuk hal itu. Al-muhim dari mulai besok sampai tanggal 10 ini kita harus tingkatkan frekuensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jenis-jenis amalan taat, karena itu adalah khairun wa ahabbu ila Allah. Lebih baik apa saja yang ternilai taat, lakukan. Terbaik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai besok sampai tanggal 10. Kecuali ada yang perhatian? Enggak ada yang nunggu? Kecuali ibadah jihad. Itu nanti datang dalam hadis pengecualiannya, datang. Ini sebelum masuk ke hadis kan? Sebelum pengecualian dalam hadis. Kecuali puasa, ikhwan. Lebih baik mana puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan? Itu enggak boleh dibandingkan. Ya, enggak boleh dibandingkan. Kenapa? Karena Ramadan wajib. 10 Dzulhijjah sunnah. Sehingga enggak dibandingkan oleh para ulama. Enggak bisa dibandingkan. Ya, meskipun puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah pun boleh. Karena termasuk amalus shalih. Ya, amalan shalih. Dan tidak ada Nabi SAW melarangnya. Termasuk dari amalan soleh yang mau dan mampu bisa berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Jangan sampai tanggal 10. Tanggal 9. Dan yang paling ditekankannya tanggal 9 itu puasa Arafah. Ya. Tukafir sanatan madiyah wa ba'da. Ya. Bisa menghapuskan dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Setahun. Itu puasa Arafah tanggal 9. Dzulhijjah. Kemudian datang kecualian dalam hadis tadi, illa rajulun, ya, kecuali seseorang yang dia berjihad fi sabilillah. Ya. Dan jihadnya ini dengan harta, ya, karena ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Kenapa para sahabat bertanya bagaimana dengan jihad? Karena jihad adalah dzurwatus sanamil Islam. Puncaknya amalan dalam Islam. Tetapi kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. puncak amalan dalam Islam pun jihad kalah dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Baru datang pengucapannya illa, kecuali ada seseorang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya jiwanya terbunuh di medan perang, enggak kembali jiwanya. Sampai dia berperang sampai terbunuh. Kemudian hartanya pun enggak kembali, diambil, dirampas oleh orang-orang kafir. Baik. Ini baru bisa menandingi amalan soleh di 10 hari pertama. Masya Allah, ya. Jangan sepelekan, jangan dilewatkan kesempatan baik, kesempatan emas, ya, yang hendak kita hadapi untuk kita beramal soleh sehingga ternilai sebagai amalan yang terbaik dan paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu alaihi wa sallam.